Mitra bisnis dalam acara debat terbuka di media elektronik nasional yang membahas rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bersama dengan Dirjen Migas dan petinggi Partai Demokrat, Kwik Yanggi secara tegas dan lugas mempertanyakan dasar-dasar perhitungan subsidi BBM yang selama ini selalu dijadikan dasar oleh pemerintah, baik itu di era Orde Baru hingga Orde Reformasi. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, Bapak begitu gigih mempertanyakan dasar-dasar perhitungan subsidi BBM sebelum pemerintah melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada tahun depan. Mengapa begitu, Pak Kwik? Nah, itu buat saya juga sebuah teka-teki, oleh karena masalahnya itu begitu mudah menurut pendapat saya. Itu kalau tidak pura-pura ya memang sangat menyedihkan karena seorang dirjen migas, lalu kemudian ekonom utama dari Partai Demokrat, karena dia itu menteri keuangan bayangannya Partai Demokrat. Jadi Partai Demokrat itu sudah membentuk semacam kabinet bayangan, yaitu pangkatnya di dalam Partai Demokrat namanya Ketua Departemen Keuangan. Nah, kalau lalu urusan yang seperti ini tidak paham, oleh karena kalau kita bicara soal subsidi itu kan urusan ekonomi perusahaan ya. Ekonomi perusahaan yang sangat real di dalam dunia sehari-hari, bukan pengertian-pengertian yang abstrak. Nah, kalau dia mengendalikan lalu tidak mengerti, tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, tapi lari ke yang sulit, yang rumit, yang tidak difahami orang gitu kan. Dengan istilah-istilah MOPS, istilah ICP, macam-macam gitu, ya menurut pendapat saya mungkin memang tidak mengerti. Tidak mengerti logika yang paling dasar. Misalnya apa logika yang paling dasar itu, Pak Kwik? Misalnya kita tanya saja ya. Premium itu kan dijual 4.500 per liter. Nah, terus kalau dikatakan itu disubsidi gitu kan. Makanya nggak boleh pakai premium karena disubsidi gitu. Nah, itu kan baru ada subsidi kalau harga pokoknya premium itu lebih dari 4.500 per liter. Susunannya bagaimana gitu? Minyak mentahnya berapa, liftingnya berapa, refinery-nya berapa, itu tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab, tapi muter, dan dengan ada kesal oleh karena ya memang nggak ngerti persoalan, kan sedih kalau negara diurus seperti orang-orang kayak gini. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.